kansa epainga na eto kutaraki obaneke na likoloko bako zemba konse ama ikoko bambisi bako chola chola okata zamba chuchu obanyama bako sakana elongo na baninga mokolo yango esalaki ye mokola acheluku auti likolo yeko na linga patrike na memo bale ebisangai eloko nini nasala nanga bandeko yoro akongenga ya solo lokola sanza epainga na ye tokutanaki obandeke na likolongo bakonzemba konse amai kokokoko na bisi bakocholachola okati asamba juju obanyama bakosakana elongo na baninga mokolo yango ezalaki ye lokola angeluku auti likolo yeko na linga patrike ngambe mobali oyebisa ngai eloko nini nasala Fula